Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah syadu la ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ahibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tauhid karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan kita yang lalu kita masih membaca bab man sabbad dahr faqad adallah, barang siapa yang mencela masa maka sungguh dia telah berbuat dengan apa yang Allah benci. Sebagaimana kita ketahui, adallah yakni mengganggu Allah, menyakiti Allah adalah suatu yang tidak mungkin, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, innahum la yadurrullaha syai'a, karena sungguhnya mereka, manusia ini semuanya, tidak bisa memberikan kemudorotan, yakni menjadikan Allah sedih, menjadikan Allah gelisah, atau bahkan menyakiti Allah. Tidak mungkin, sungguhnya mereka tidak akan pernah bisa menimpakan kemudorotan kepada Allah sedikitpun. Al-Imran ayat 176. Maka makna ada, kalau itu terkena pada makhluk, adalah menimpakan kemudorotan, baik itu terkait fisik ataupun terkait perasaan sedih, gelisah, gundah, atau melukai, menyakiti secara fisik. Adapun adallah di sini maksudnya adalah berbuat suatu yang Allah benci, sehingga kerugian bagi dia sendiri. Adapun Allah ghani, maha kaya, tidak termudoroti oleh apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini. Dan pada pertemuan kemarin kita telah selesai membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Kita sudah baca dengan membaca uraian Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi di dalam kitab Al-Jadidnya. Maka pada pertemuan ini, barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan dalil berikutnya dalam bab ini, yakni wafis sahih, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, wafis sahih ma'ruf di dalam kitab-kitab mayoritasnya, as-sahih wa sahihul Bukhari. Namun tidak demikian di dalam kitab tauhid, sahih kadang-kadang sahih Muslim, kadang-kadang sahih Bukhari, kadang-kadang Bukhari Muslim. Bahkan yang lainnya seperti di sini wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr uqallib al-laila wan nahar fi riwayah la tasubbud dahr fa inallah wa dahr. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Tabrani di dalam Mu'jamul Awsatnya. Adapun la tasubbud dahr fa inallah wa dahr adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafad adalah lafad Imam Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, qala Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kemudian beliau mengatakan Allah berfirman. Tabaraka wa ta'ala. Maka inilah yang disebut hadis qudsi, atau sebagian ulama sebut hadisul ilahi. Ada yang menyebut hadisul rabbani, namun yang masyhur ma'ruf hadis al-qudsi. Ada beberapa perbedaan tentunya firman Allah yang wahyu, yakni Al-Quran, dan kemudian firman Allah yang berupa hadis qudsi. Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran wahyu, yakni datang konteksnya benar-benar firman-Nya Allah. Sedangkan hadis qudsi, firman Allah ini di dalam konteksnya adalah ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan konteks firman-Nya Allah, tapi konteksnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghikayatkan firman Allah, sehingga diriwayatkan firman Allah ini ala makna. Maksudnya konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau Allah berfirman demikian demikian ala makna. Sedangkan di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum adalah konteksnya benar-benar dari langit, enggak berubah. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teks, artinya konteksnya itu benar-benar dari Allah taala, enggak berubah. Dibaca seperti itu, disampaikan seperti itu. Sedangkan di dalam hadis qudsi, karena konteksnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para perawinya, kadang-kadang ada perbedaan satu sama lain dari matannya. Yang di sini demikian, yang di sini demikian. Sehingga itu bedanya dengan Al-Quran. Dari sini, karena ini adalah sabda Nabi yang mengungkapkan apa yang Allah sampaikan kepada beliau, tidak benar-benar hurfan bi hurfin, lafdan bi lafdin. Ini firman Allah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz hadis kursi adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Al-Qur'an, sehingga membacanya tidak dipersyaratkan seperti membaca Al-Qur'an, dan tidak barakallahu fikum dianggap di dalam membacanya adalah ta'abud bitilawatiha, peribadatan di dalam membacanya. Nah, sehingga boleh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Allah au kama qol, boleh. Adapun qala Allah taala fi surat Al-Baqarah misalnya, di surat Al-Baqarah kata kata au kama qala, enggak boleh. Karena ini mukjizah yang disampaikan adalah firman Allah ala lafzi, sebagaimana lafadznya Allah Jalla wa'ala, firmannya Allah Ta'ala tidak boleh dirubah. Terkait hadis Qudsi, di dalam hadis Qudsi ini Rasulullah SAW kabarkan Allah berfirman yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam, anak manusia, anaknya Adam ini ya, manusia ini semuanya. Yu'dhini, yu'dhini ibnu Adam, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Jadid, ayyati ma'akrahah, yati ma'akrah minal akwal wal af'al, mengerjakan apa yang Allah benci dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Dan disebutkan di sini yang Allah benci dari ucapan maupun perbuatannya anak Adam adalah yasubbuddahr. Adalah yasubbuddahr, mencela masa. Ai dalam kitab Al-Jadid yadhum az-zaman ala asas annahu fa'il lil masa'ib au ala asas annahu tarfun laha. Yakni mencela masa, zaman, waktu atas dasar zaman ini pelaku musibah, musibah yang ada. Hari jelek, bulan jelek, tahun jelek. Siapa yang membuat kejelekan? Manusia sebut gitu karena zamannya. Tahun jelek, tahunnya. Atau atas dasar bahwasannya zaman torfun laha, bagian, torf itu ujung. Dari musibah tersebut, pangkalnya, ujung-ujungnya musibah ini ya, karena hari yang ini. Jadi musibah terkait dengan zaman, sehingga ini seolah-olah yang pertama yang menetapkan adanya musibah dan lain sebagainya bukan Allah, Ini perlakunya ya musibah zamannya yang jelek ini. Atau sebabnya zaman ini. Andil dia. Kalau dia andil berarti sekutu Allah dalam musibah dan yang lainnya. Maka Allah katakan wa ana dahr. Aku adalah ad-dahr. Di sini mungkin ada ihtimalat beberapa pemahaman apa Allah di sini menjelaskan bahwasanya Allah itu dahr, artinya wa ana rahman, berarti aku ar-rahman. Itu sifat atau dari nama-nama Allah. Maka Allah jelaskan, tafsirkan yang dimaksud wa ana dahr, bukan salah satu nama Allah itu ad-dahr, dengan ucapan berikutnya uqallibul laila wan nahar. Wa ana dahr maksudnya karena akulah yang membolak-balik mengganti, yakni malam dan siang. Artinya perubahan malam, siang, dan apa yang terjadi di dalamnya itu Allah yang ngatur. Maka masa yang ada itu Allah yang mengatur. Mencela masa, mencela apa yang Allah tetapkan dan Allah atur. Maka dari sini, wa ana dahr bukan maknanya adalah ad-dahr, salah satu nama dari nama-nama Allah. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah ditafsirkan di dalam hadis ini uqallibul lail wan nahar. Wa ana dahr uqallibul lail wan nahar. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, lata subud dahr, jangan kalian cela dahr. Fa innallah huwa dahr. Ini Nabi SAW yang bersabda, bukan hadis qudsi. Jangan kalian cela dahr karena sungguhnya Allah, kata Nabi SAW, huwa dahr, adalah ad-dahr. Dari sini pula orang kadang ad-dahr berarti nama dari nama-nama Allah. Maka yang demikian ini tidak benar adanya. Kalau ad-dahr itu nama Allah, maka dalam surat Al-Jasiyah, ucapan orang-orang kafir, ateis, tidak salah pada ucapan beliau katakan, yakni orang-orang kafir ini katakan wa nahya wa mayuhlikuna, wa mayuhlikuna illa dahr, dan tidak mematikan kami, membinasakan kami kecuali ad-dahr. Kalau ad-dahr huwallah, maka benar. Tapi di sini adalah ucapan yang salah. Berarti yang ad-dahr itu zaman. Wa ana dahr ditafsirkan pada hadis yang sebelum ini. Allah yang mengatur kejadian yang ada di masa tersebut, waktu tersebut. Bukan artinya ad-dahr nama dari nama-nama Allah. Maka kalau ini dikaitkan dengan di dalam surat Al-Jathiyah, maka dalil wadih kalau Allah itu bukan ad-dahr, bukan namanya ad-dahr. Karena memang demikian benar ucapan mereka, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nah, lalu diartikan ad-dahr wallah, nah, tidak ada yang membinasakan kita kecuali Allah. Tapi di sini adalah ucapan yang salah, ucapan yang dicela, ucapan yang tercela, ucapan orang-orang yang tidak ada agama padanya, sangkaan mereka. Adapun hadis di dalam wa ana dahar, maknanya tadi uqallibul lail wan nahar, apa yang terjadi pada masa tadi adalah apa yang di barakallahu fikum, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jeleknya menurut apa yang dia rasa, dia lihat. Maka di balik itu ada hikmah yang besar, dan kita tetap memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji apapun keadaannya, karena di balik itu tentunya ibroh, hikmah, manfaat bagi kita. Wa anna dahar, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi, ana rabbad dahr al-mutasarrif bihi bima yaqa fihi. Aku adalah yang mengatur masa, yang mengurusi masa, mutasarrif, dan mengurusi apa yang terjadi di dalam masa tersebut. Sama maknanya dengan fa'inallahu wadahr, Allahu wal mutasarrif bidahr wa bima yaqafihi. Allah yang mengurusi masa tersebut dan apa yang terjadi di dalam masa tersebut. Asyarhul ijmali, syarah secara global dari hadis qudsi ini, yuhbirunallah azza wa jalla fi hadal hadisil qudsi anna ibna adam qad yartakibu asya yakrahu hal bari azza wa jal. Allah mengabarkan kepada kita di dalam hadis qudsi ini bahwasanya manusia terkadang mengerjakan perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Al-Bari wallahu ta'ala. Wa min dhalik sabbud dahr. Wa min dhalik sabbud dahr. Wa nisbatul masaib ilaihi. Yang diantara perkara-perkara yang Allah membencinya itu mencela masa dan menisbahkan musibah-musibah kepada masa. Banjir bandang ini, hujan ramandek mandek, sember gede-gede ini sumber, menisbahkan banjir bandang ke Desembernya. Hujan tidak berhenti-henti. Wanas, Allah, mati semua tumbuhan ini, marau ini panjang. Mana setan alas dan sebagainya. Hati-hati, kaum muslimin dibimbing untuk menghadapi apa yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan dari sisi normal dia sebagai manusia. indahu syakawah, sering mengeluh. Untuk menjaga lisannya. Untuk tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jika benar-benar balak menimpa dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma akhlifni. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Doa yang keluar tidak mencela masa, tidak mencela ini, tidak mencari kambing hitam, ini dan itu. Maksud alhamdulillah ala kulli hal. Bukan rezekinya, bukan milik kita, diambil oleh yang punya. Sudah, mau apa? Karena mencela masa, menisbahkan musibah-musibah kepada masa, kepada kambing hitam yang dia kambing hitamkan, perkara yang Allah tidak sukai. Nah, barakallahu fikum. Wa ma yu'tillah fa huwa mutnib. Orang yang membuat Allah tidak suka, dia dosa. Wal karahiyahuna karahiyatut tahrim. Haram mencela masa. Akan Allah nisbahkan pada ucapan orang-orang yang ateis. Buat binasa, yang buat hidup mati, ini sudah perjalanan hidup di dunia ini. Nisbahkan semuanya kepada masa. Hidup kita, mati kita, dihabis nantinya, ditelan waktu. Wa'iyadubillahi min dzalik. Dan dari ucapan Syekh Muhammad rahimahullah taala di sini, bahwasannya tidak hanya sabu dahar wa nisbatul masaib ila dahar, perkara yang Allah benci, karena di sini disebut asya, banyak perkara yang Allah benci. Dan Allah jelaskan baik di dalam hadis qudsi maupun ayat yang kita baca dari surat Al-Jathiyah, wa dzalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa malikud dahr wal mutasarrifu bihi wa bima yaqa fihi wa anna dahr uqallibul laila wan nahar. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala penguasa masa, yang berkuasa atas masa, yang mengurusi, mengatur masa dan apa yang terjadi di dalam masa tersebut. Maka fayakun sabbud dahr sabban limalikih. Maka barakallahu fikum, mencela masa adalah mencela yang menguasai masa dan mengatur masa tersebut. Ini tidak bagus ini. Ini buruk sekali. Siapa yang menetapkan keburukan di perkara tadi? Allah, berarti buruk yang ditetapkan. Menjelekkan, memburukkan Allah Jalla wa'ala. Wa fi riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua, la tasubbud dahra fa inna Allah wad dahr. Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Riwayat yang kedua, yanhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bukan hadis qudsi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang ansab bidahr muhbiran annallahu wa malikud dahr wal mutasarrifu bihi wa bima yaqa'u fihi muakkidan bidzalik ma jaa fil haditsil qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencela dahr. Beliau mengabarkan Allah lah penguasa ad-dahr, yang berkuasa. Artinya ad-dahr di bawah kuasa Allah, tidak berbuat sendiri, tidak mengurusi dirinya sendiri, sehingga apa yang terjadi di bawah kuasa Allah. Dan Allah yang mengurusi, mengatur masa tersebut. Dan dengan apa yang terjadi di dalamnya. Riwayat kedua ini mempertegas. Mu'akidan bidzalik, beliau Rasulullah SAW mempertegas dengan sabdanya itu, apa yang telah datang di dalam hadis qudsi. Maka barakallahu fikum, kita harus berhati-hati di dalam ucapan kita. Karena memang kita dari dulu itu lebih dididik menjadi seorang yang punya isme materialisme. Ini semua menjadikan kita butuh perjuangan. Sedangkan agama ini dan balasannya, barakallahu fikum, terkhusus balasan akhiratnya, adalah sesuatu yang tidak terlihat secara materi. Maka sungguhnya yang memperberat kita untuk bersemangat dalam perkara akhirat adalah materialisme yang ada di hati-hati kita yang kuat sekali. Merusak ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar rusak tawakal kita. Minimalnya menyekutukan Allah dengan sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab penopang kehidupan kita, mata pencarian kita. Kadang seorang sandaran dia kepada pekerjaan dia dan kepada Allah Jalla wa'ala itu sama. Bahkan ada yang lebih bersandar kepada mata pencaharian dia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita lihat, kita belajar tauhid rububiyah ini sudah sejak kapan? Tahu apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah bi af'alillahi ta'ala. Ngerti kita mengisahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bahasanya Allah itu dengan perbuatan-perbuatannya sendiri, tidak ada yang bersekutu dengannya dalam menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Wa huwa razzaq, Maha memberi rezeki. Tapi keadaannya, banyak orang mengatakan, nah ini penguripanku. Ketika dilihat, apakah Allah Jalla wa'ala yang dimaksud? Bukan. Apa? Mesin giling, molen, ini penghidupanku, ATM, Razik katanya, Sianuding sawahnya ini, sumber kehidupanku, dadi omah, dadi mobil, meragati anak, jadi insiwur. Ya, ini semua kambing-kambing ini. Nah, yang jualan kambing dan ternak kambing. Burung-burung ini. Yang jualan burung dan ternak burung. Lele ini yang pernah lele. Dan itu suatu yang wajar. Kenapa? Materialisme. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yaskurullah ma la yaskurin nas. Tidaklah orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia. Karena manusia pertolongannya, pemberiannya kasat mata. Kalau yang kasat mata saja, di antara yang dijelaskan Asindi di dalam syarah hadis ini adalah karena kalau manusia itu diberi orang kasat mata, orang ini si A yang memberi dia, menolong dia, membantu dia, dia tak tahu terima kasih, tak tahu balas budi kepada orang ini, bagaimana Allah yang memberikan kepadanya rezeki bukan langsung Allah yang memberi tapi lewat jalannya. Enggak tahu dia akan beri. Alhamdulillah ya Allah, enggak kelihatan. Yang kelihatan saja dia tidak berterima kasih. Maka latihan kita tahu kebaikan manusia sekecil apapun kita balas kebaikannya. Kalau kita tidak bisa membalasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita, doakan dia, orang yang berbuat baik kepada kamu dengan doa sampai kamu merasa telah balas budi padanya. Orang diberi sesuatu, masya Allah, dia ucapkan barakallahu lahu fi malihi wa ahlihi wa duriyatihi warhamhu waghfir lahu. Jadi kita kadang-kadang perkembangan rezeki kita, ilmu kita dan lain sebagainya bukan karena jerih payah kita, tapi pemberian Allah Ta'ala lantaran doa-doa orang yang tahu terima kasih tadi. Doakan kita sehingga diberi kemudahan kita, ilmu, harta, karir. Adapun ahlul materi tadi, saya tekankan ini karena ini yubdih tauhid rububiyah, memberikan celah cacat kepada tauhid rububiyah itu. Ketika sandaran kita kepada asbab sudah menyaingi atau bahkan mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Ketawakalan kita mulai timpang. Kita menjadi orang yang jauh dari tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa'iyadubillahi min dalik. Maka dari itu, kita butuh koreksi. Apa kaitannya dengan tadi? Karena itu pula kita sering menisbahkan apa yang tidak menyenangkan kita kepada materi juga. Dan tergelincir kepada mencela apa yang Allah takdirkan. Ya, karena itu tadi, kita memang harus mengikis habis. Kita lihat, masih tercokol di kita kalau memberi rezeki ini. Harus sekolah dhuwur, pangkat dhuwur, titel dhuwur, ijazah dhuwur. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang, masya Allah, menegur kita, mengingatkan kita, alhamdulillah. Ijazah yang kita andarkan dan sandarkan cita-cita kita itu lemprak, tidak kita pakai. Untuk mencari rezeki, walaupun saupo bahasa kita. Saya lihat di lemari. Ini nek tak bong ya rapopo. Nah, kenapa? Dia nggak cari dengan itu. Kira gati biro. Sudah masa lalu, jangan dihitung lagi. Coba orang ini malah salah. Nah. Jangan sampai mengucapkan idza kana kadza fa hakadha fa innahu tuftahu yakni amali syaitan amala syaitan. Jangan ngomong kalau saja saya begini, kalau saja itu buka perbuatannya syaitan nanti dirinya menyesal kita pada takdir ini. Wis salah sapa. Nah, akhirnya mencela kambing hitam tadi. Enggak ada salahnya, itu takdir Allah Ta'ala, harus begitu perjalanan hidupmu. Yang kita syukuri ketika kita hidup telah berilmi. Mencari ilmu. Dan ilmu bermanfaat bagi kita, menjadi pembimbing kita dalam ucapan kita, ucapan yang diridhoi oleh Allah. Tindak tanduk kita, tindak tanduk yang diridhoi oleh Allah. Yang semuanya adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita koreksi tauhid rububiyah kita. Masalahnya tadi, kita terlalu lama ditempa menjadi seorang materialis. Sedangkan agama kita, keikhlasan, peribadatan kita, itu mengharap apa yang tidak nampak kasat mata bagi kita. Sampai Nabi ajari untuk kita berbuat ihsan di dalam ibadah. Antak budallah ka'annaka tarah. Fa'ilam takun tarah fa'inahu ya Rab. Allah tidak terlihat. Tapi kalau kamu ibadah kepada Allah, upayakan seolah-olah kamu melihat Allah di depanmu, ngawasi kamu. Sehingga setelah takbir kita itu, kita merasa di depan Dat yang Maha Agung, Maha Besar. Kita tidak berani meleng sedikit pun. Seperti kita kalau di depan Pak Bupati sudah ngadep-ngadep. Nah, bakal kita dolanan peci, kibas-kibas baju, kukur-kukur kepala, perut. Akhirnya, Allah mustahil. Coba di depan Bupati, Pak Bupati ngomong terus kita. Nih tempeleng bener, malah dua gini. Bupatinya marah, dorong atus kamu tadi. Kukur-kukur, atau kebas-kebas, ngambil buku deh pasti pas. Ada cingklong. Gimana apa boleh Pak? Nggak boleh. Kita insya Allah, Allah Akbar. Jasad kita di situ, pikiran kita keliling. Ke sawah, ke pasar, ke ini. Sudahkah kita merasa Allah di hadapan kita? Dan Allah tahu kualitas manusia. Ada yang bisa seperti itu, ada yang tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti itu, fa'ilam takun tarah fa'inahu yarak. Ini lebih mudah. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah Allah ada di depanmu ngawasi kamu, yakini kalau Allah ngawasi kamu, walaupun kamu tidak tahu. Yang ini lebih gampang. Ya gini, kalau kita diawasi oleh Allah, ini lebih gampang. Kita harus berjibaku memang. Terbiasa seperti itu. Lagi mancing saja, mancing. Wapet banyak. Apa katanya? Wakane ampuh. Esene jos. Wancingnya landep, ndak ada, masya Allah, alhamdulillah rezeki hari ini banyak. Itu keri dewe. Sehingga yang diminta, jaluk pakane, ndak ada jaluk dongane. Kalau tidak percaya, tanyakan pakar mancing yang ada di belakang. Mesti pakai. Kalau tidak pakai, bukan pancingnya, bukan senarnya. Awake lagi apik lah, awake lagi. Terus Allah di mana? Nah, barakallah. Begitu terganggu ada angin datang. Wang ini, nah dicela di situ. Ini dari sisi mancing. Yang enggak paham mancing, enggak usah ngikuti. Al-muhim itu salah satunya. Wang ini, cantolan ya sudah, memang iya pindah. Tapi barakallahu fikum, karena itulah kita dibimbing jangan cela masa. Di balik itu Allah yang mengatur semuanya, Allah yang berkuasa atas. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang mencela masa dalam keadaan Allah yang mengatur masa, berkuasa pada masa, apa yang terjadi itu pun di bawah pengaturan Allah Jalla wa'ala, fayakunu sabbudahr sabban li malikih. Nah, ya barakallahu fikum, kita masuk pada al-fawaid. Faidahnya tahrimu sabbidahr. Saya mengambil faedah yang pertama, haramnya mencela masa. Di sini bagi yang sudah belajar ilmu usul tahu kenapa kok bisa diambil faedah di sini terkait hadis la tasubud dahr fa innallahu wadahr. Larangan itu pada asalnya adalah litahrim. Jadi kalau ada larangan dalam Quran, dalam hadis, pahami haram berarti ini. Sampai datang hadis menjelaskan sekedar makruh. Kalau tidak ada hadis yang memalingkan pengharaman ini kepada hukum makruh litanzih, maka haram. Seperti itu. Jadi tidak seperti orang yang enggak tahu kaidah ini. Allah sekedar membenci, benci itu makruh. Dalam bahasa Arab, kariha yakrohu makruhun. Tasrifnya begitu. Jadi ini hukumnya makruh. Ya, seperti dalam kalimat ini. Nah, kita belajar ini belajar syariah. Kita pakai usul bukan asal. Kita berbicara tentang akidah, tentang syariat, maka memaknakannya adalah dengan makna syariat. Kalimat karaha atau kariha yakrah ini mempunyai makna, ada dua kemungkinan, karahiyah litahrim wa karahiyah litanzih, untuk pengharaman ataupun sekedar makruh, dihindari dapat pahala, dikerjakan tidak mengapa. Kita perlu aturan seperti itu ya, kita baca konteksnya dan ini dilarang lantas subudahar lanahi berarti haram, al aslu binahli haram. Sampai datang hadis lain menunjukkan makruhnya. Isa di sini tidak asal-asalan. Faedahnya haram mencela masa. Ya karena beliau membaca konteks nasnya. Sehingga beliau punya kesimpulan seperti itu. Maka dari itu bahasa Arab adalah ilmu alat. Untuk kita mengenal, oh ini fi'il nahi. Oh ini fi'il amr. Nanti ke depannya alat ini digunakan ketemu fi'il amr wal aslu fil amri lil wujud. Lalu ada amr di dalam nas, asalnya adalah wajib. Kapan berpaling dari wajib? Kalau ada dalil yang menyatakan itu sekedar sunnah. Tanpa dalil lain tetap dipahami wajib. Kita belajar bahasa Arab, kenal fi'il. Oh, ini fi'il. Nah, fi'il, dari fi'il Nabi SAW, paling mentoknya adalah sunnah. Tidak pernah wajib. Maka ketika para khatib mulai dari Nabi SAW berdiri ketika menyampaikan khutbah sholat id, kita tidak akan pernah mengatakan wajib bagi khatib berdiri. Kenapa? Tidak ada perintah. Tidaklah khatib itu berdiri, tidak ada. Perbuatan-perbuatan Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, dan yang lainnya, ketika khutbah sambil berdiri, sekedar perbuatan. Maka kita tengok ucapan para ulama. Anal khatib qa'im fi khutbatihi wa huwa mustahab. Atau ucapan lain dari imam yang lain, istahaba lil khatib ayyakuma hina khutbatih. Ada yang menyatakan wajib alal khatib. Kalau ada, kurang tepat. Karena perbuatan tidaklah membawa faedah wujud. Ini perlu kita belajar. Maka setelah selesai bahasa Arab, segera belajar ilmu yang lainnya. Saya tidak akan ngajar. Minimalnya di dalam mengamalkan nas-nas atau membaca penjelasan para ulama, kita bisa mengetahui dengan hakul yakin. Ya ini benar ini. Haram sabudahar. Kenapa? Adanya larangan dengan fi'il nahi wa nahi li tahrim. Sudah mantap tidak? Misalnya juga, apakah imam Jumat harus khotibnya atau khotibnya harus imamnya? Belajar. Oh tidak, tapi afdalnya. Kenapa? Tidak ada perintah dari Nabi SAW yang khatib harus imam. Yang ada perbuatan beliau dan para sahabatnya. Apa perbuatannya? Beliau khatib, beliau imam. Sehingga afdalnya seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan faedah yang kedua, nafyul fa'iliyah anidhar. Ini terkait dengan hadis la tasubu dahar fa innallahu wa dahar, juga terkait hadis wa ana dahar uqallibul lail wan nahar. Sehingga di situ wa anna dahr uqallibul lail wan nahar. Berarti Allah yang menjadikan ini malam dengan apa yang ada di malam, ini siang dengan yang ada di siang, sedangkan masa tidak menentukan malam dan siang dan apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga di sini ada penafian, peniadaan perbuatan dari masa. Masa enggak berbuat apa-apa. Jangan disalahkan. Jangan disalahkan hari jelek, bulan jelek, minggu jelek. Karena masa enggak berbuat apa-apa. Masa sekedar tempatnya terjadi apa yang Allah tetapkan terjadi. Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan babnya. Sudah ada yang ada? Haisudalal hadis ala anna sabad dahar yu'dillah azza wa jalla. Kesesuaian hadis ini dengan babnya, karena babnya adalah man sabad dahar faqad adallah. Karena hadis memang menunjukkan atas bahwasanya mencela masa, yakni berbuat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menunjukkan itu? Yu'dini ibnu Adam ya subudahar. Ini kalau orang sebut syahid, bukti yang membuktikan kalau mencela masa mengganggu Allah ini. Wa syahid fi qawlihi ta'ala fi hadisil qudsi yu'dini ibnu Adam ya subudahar wa ana dahar. Kemudian munasabatul hadis li tauhid haitsu akhbaral bari azza wa jalla anna sabad dahri yu'dihi wa dhalika li analladhi li analladhina yasubuna dahr ya'taqidun annahu fa'ilun ma Allah wa dhalika syirkun fi rububiyyah. Halo, kesesuaian hadis ini dengan tauhid yang mana ini? Maka ditunjukkan di sini. Jadi para ulama itu tidak mengambil dalil dulu, otak atau apa? Penting cocok pas gitu, tidak. Pakai ilmu. Di sini yang menunjukkan kesinambungan, keterkaitan antara hadis ini dan kitabut tauhid, ketika Allah habarkan di dalam hadis qudsi bahwasannya yang mencela dahr yu'dihi, berbuat sesuatu yang Allah benci. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membencinya? Yang demikian itu dikarenakan orang-orang yang mencela masa punya keyakinan bahwasannya masa tersebut berbuat bersama Allah di dalam menentukan baik buruknya, apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ini syirik di dalam rububiyah Allah. Nah, jadi kaitannya dengan tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Maka kita harus koreksi diri. Mengatakan sebab-sebab itu berbuat bersama Allah di dalam menentukan rezeki kita, ilmu kita, dan lain sebagainya, syirik fi rububiyatillah. Maka bukan perkara ringan mengoreksi keyakinan kita, yakni mengoreksi apa yang mendasari kehidupan kita. Kita benar-benar koreksi diri akan tauhid rububiyah kita. Kita sudah belajar lama, belum menancap kuat di hati-hati kita, dan kita masih punya keyakinan. Bukan cuma pandangan, punya keyakinan. Sebab-sebab itu menentukan sekali terhadap rezeki kita. Ini salah. Sampai saat ini kita pun, masing-masing kita sedang berjuang untuk membalik ini semua. Memandang sebab hanya sekedar sebab, bukan penentu. Dan menyandarkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena pribadi terus terang sedang berjuang untuk membalik itu. Agar supaya benar-benar menjadi orang yang benar rububiyahnya. Adapun yang lainnya adalah sebab. Sehingga kalau sebab itu hilang dari kita, kita pun tidak merasa hilang semuanya dari kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi biadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.